Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca buku Sifatul Mar'ah Muslimah fi Thawil Kitab wa Sunnah karya Ummu Usamah Al-Abbasiyah hafizahullah ta'ala. Namun sebelum kita lanjutkan, ada catatan tambahan berkenaan dengan hadis yang telah kita baca. Mari kita baca hadis 225 di halaman 166. Di baris yang kelima, orang yang pertama mengatakan yang terperangkap dalam gua, ya Allah, jika engkau tahu bahasanya, cukup engkau tahu bahasanya, aku memiliki pekerja amilali yang bekerja untuk kepentinganku ala farokin, dengan upah sejumlah gabah. Tentang makna farokin di Fathul Bari disampaikan bahasanya Farok, roknya di fathah, farok dan roknya juga di fathah, farokin. Namun roknya boleh disukun, farokin. Umikyalun yasa'un talata asa'in, takaran yang itu cukup untuk 3 sok. Maka farokin atau farokin itu takaran yang muatannya adalah 3 sok. Jadi orang tersebut dapat upah 3 sok gabah atau beras. Kemudian di halaman 167 baris kelima dari atas, tentang orang yang berbakti kepada orang tuanya, wakari itu maka aku tidak suka untuk membangunkan keduanya, wakari itu dan aku tidak suka membiarkan keduanya. Itu maksudnya tidak memberi susu pada keduanya. Bayastakinna, maka keduanya akan lemah. Bayastakinna artinya lemah. Di Fathul Bari disampaikan, adapun ketidaksukaan orang tersebut untuk membiarkan keduanya, artinya cuek dengan keduanya, faqad fasarahu biqaulihi, beliau jelaskan dengan kata-kata setelahnya, fastakinna li syurbatihima. Makna fastakinna artinya ia da'ufa, keduanya lemah. Ya, lemas karena tidak makan malam. Li'annahu asya'uhuma, Karena susu itulah makan malam keduanya. Dan tidak makan malam menyebabkan lemah. Yastakinna diambil dari kata-kata al-istikanah, artinya hina. Lishubatihima maknanya li adami syubatihima, keduanya menjadi lemah fisik karena tidak makan, li syubatihima karena tidak makan malam yang bentuknya adalah minum susu. Fayasirani ta'ifaini, maka jadilah keduanya lemah. Miskinaini miskin, wal miskin alladzi la syai'a lahu, dan miskin adalah yang tidak punya apa-apa. Itu keterangan penjelas untuk fayastakinna li syurbatihima. Ai fastakinna li adami syurbatihima. Dan berkenaan dengan hadis ini dari hadis 225 tentang fawaidnya atau kandungannya, saya ingin bacakan dari Syarah Sahih Muslim Al-Bahru Al-Muhit As-Sajjaj. Di antara kandungan hadis ini menjelaskan keutamaan ikhlas dalam beramal, keutamaan berbakti kepada orang tua, keutamaan melayani keduanya, dan lebih mengutamakan orang tua daripada istri dan anak dan yang lainnya. Dan memikul kesulitan, bersabar dalam rangka berbakti kepada keduanya. Namun hadis ini dipermasalahkan atau dibingungkan berkenaan dengan tindakan orang ini tidak mau membiarkan anak-anak yang kecil menangis karena lapar sepanjang malam, padahal dia mampu untuk menenangkan lapar anak-anaknya. Maka berkenaan dengan hal ini ada ulama yang ngasih penjelasan, karena dalam syariat mereka lebih didahulukan menafkahi al-asal bapak dan ibu daripada yang lain. Dan ada yang menjelaskan dan ini yang dianggap paling baik, wakil li la'allahum kanu yatrubuna ziyadatan, kemungkinan besar anak-anak ini nangis karena minta tambahan lebih dari sekedar mengganjal perut. Wa hadza aula, ini makna yang terbaik untuk menjelaskan hal ini. Kemudian kandungan yang lain, di sini dalil menjelaskan tentang mustajabnya doa orang yang berbakti pada orang tuanya. Oleh karena itu hadis ini diberi judul bab di Sahih Bukhari, di kitab Adab, bab terkabulnya doa orang yang berbakti pada kedua orang tuanya. Kemudian kandungan yang lain, anjuran untuk tawassul dengan amal saleh. An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan Syafi'iyah berdalil dengan hadis ini, dia juga bagi seseorang untuk berdoa saat dia susah, demikian juga saat istisqa dan yang lain, dengan menyebutkan amal solehnya dan tawassul pada Allah dengannya. Karena mereka-mereka ini melakukan hal tersebut, lantas dikabulkan doanya. Dan Nabi menyampaikan dan menceritakan hadis ini dalam konteks sanjungan. Namun ada sebagian ulama yang mempermasalahkan hal ini. Lima fih min ru'yatil amal, bahasanya berdoa dengan cara semacam ini itu berarti memamerkan amal, sedangkan menghinakan diri ketika memohon, terutama istisqa, itu yang lebih baik. Karena doa itu adalah kondisi tadarruk, merendah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka di antara jawaban untuk permasalahan ini, disampaikan oleh As-Subki Al-Kabir. Kemudian nampak bagiku bahasa yang tidak ada dalam hadis ini tu'iyatu amalin bil-kuliyah, memamerkan amal. Karena masing-masing dari keduanya mengatakan in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika btigha'a wajhika. Maka ya Allah, jika engkau tahu bahasanya aku melakukan hal tersebut ikhlas karenamu, maka masing-masing dari ketiganya tidaklah mengklaim dan meyakini amal-amal yang ikhlas, namun memasrahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kandungan yang lain dari hadis ini adalah penjelasan terutama al-afaf, sikap ifah, dan menahan diri dari hal-hal yang haram, terutama dalam kondisi mampu melakukannya dan berniat melakukannya, dan meninggalkannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sehingga hadis ini menunjukkan bahasanya tidak jadi maksiat itu menghapus mukaddimah usaha melakukan maksiat. Maka tidak jadinya zina yang dilakukan oleh orang ini yang ada dalam salah satu ashabul ghar itu menghapus dosa dia meminta atau mengajak zina dan yang lain. Kandungan yang lain, bolehnya ijarah mempekerjakan orang. Dan di sini menunjukkan keutamaan memegangi perjanjian dengan baik, keutamaan menunaikan amanah, menjalankan amanah, dan longgar dalam di dalam transaksi, kelonggaran ashabul ghar karena diambil semua dan dia lapang hati. Dan kandungan yang lain dari hadis ini, bolehnya mempekerjakan orang dengan upah berupa bahan makanan tertentu, mana itu dipekerjakan dengan sehari 3 sok gandum. Kemudian hadis ini menunjukkan keutamaan menunaikan amanah dan menegaskan adanya karomah bagi orang-orang yang saleh dengan dikabulkannya doa mereka. Kemudian kita itu beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari hadis Ashabul Ghar, kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua. Kemudian sekarang kita masuk pada hadis ke 236. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam jika salat salat dan jika telah selesai salat maka beliau hadapkan wajah kami wajahnya kepada kami. Ini dalil ajuan ya, imam menghadapkan wajahnya ke arah makmum. Maka lantas Nabi ketika itu mengatakan, siapakah di antara kalian yang semalam bermimpi? Maka jika salah satu dari kami bermimpi, maka dia akan mengisahkan mimpinya. Lantas Nabi komentari, Masya Allah. Maka pada satu hari Nabi bertanya kepada kami dengan mengatakan hal wa ahadun minkum, ya adakah yang bermimpi? Kami katakan tidak ada. Lalu kemudian malah Nabi menceritakan mimpinya, dan mimpi Nabi adalah wahyu. Akan tapi semalam aku melihat itu bermimpi dua orang mendatangiku, lantas keduanya memegangi tanganku. Lantas keduanya mengeluarkan aku menuju satu tempat suci, satu tempat yang suci. Maka tiba-tiba di situ ada seorang yang duduk dan ada seorang yang berdiri, yang dia berdiri dan di tangannya ada kalubun sejenis ganju, besi yang bengkok terbuat dari besi. Di versi yang lain disampaikan innahu, yang berdiri ini memasukkan ganju tadi bisa terpihi di pinggir mulut orang yang duduk, ditarik, dirobek mulutnya sampai ke tengkuknya. Ini misalnya ujung mulut yang kanan. Kemudian dia lakukan untuk ujung mulut yang lain semacam itu. Ya, setelah dia selesai ujung mulut yang kiri disobek, dirobek, yalta imu telah menyatu ya, ujung mulut yang sebelumnya. Kemudian dia pun kembali melakukan hal yang sama. Yang telah kembali normal dirobek lagi. Aku tanyakan siapa ini? Keduanya mengatakan ayo lanjut berangkat. Ya, akhirnya kami pun lanjut berangkat sehingga kami mendatangi seorang yang tiduran pada tengkuknya, artinya berbaring, bukan telungkup. Dan ada seorang yang berdiri di dekat kepalanya. Maka dengan membawa fihrit au sahratin, dengan membawa batu. Fayasdahu bihi ra'zahu, maka batu tersebut digunakan untuk menghancurkan kepala orang yang duduk. Maka jika batu itu telah ditimpakan ditimpakan pada kepala orang untuk menghancurkan kepala orang yang tiduran, maka jika batu tersebut telah ditimpakan ke kepala orang yang tiduran, maka dia menggelinding. Maka dia orang batu tersebut tadah daha menggelinding. Maka pergilah orang tersebut mengambilnya, mengambil batu tadi yang menggelinding. Maka tidaklah dia kembali kepada orang yang tiduran sampai yalta'ima ra'suhu, menyatu kembali kepala orang itu, dan kembalilah kepala itu seperti semula. Maka orang ini kemudian kembali menimpakan batu pada orang itu, kepada orang itu. Maka kutanyakan siapa orang ini? Keduanya mengatakan ayo berangkat. Ya, tadi ada kata-kata apa? Fihrin artinya sama, bantu. Maka kami pun lanjut berangkat ila Thaqbin, menuju satu sesuatu yang dilubangi, misli tanur seperti tungku. Bagian atasnya sempit, bagian bawahnya luas. Dinyalakan di bawahnya api. Maka jika iqtaraba, jika api itu mendekat, maka irtafa'u, mereka pada naik sampai hampir keluar. Fa idza ghamadat, ketika api itu padang mereka kembali ke bawah. Di tempat seperti tungku tersebut dijumpai laki-laki dan perempuan dalam kondisi telanjang. Aku tanyakan siapa orang ini, keduanya mengatakan, ayo berangkat. Kami berangkat sampai kami mendatangi satu sungai. Minjamin dari darah, di sungai tersebut ada seorang yang berdiri, dan di tengah-tengah sungai terdapat orang yang rajulun, seorang yang di depannya terdapat hijaratun, batu. Fa'akbala, maka datanglah orang yang datang dengan cara berenang, orang yang di dalam di sungai. Fa'idha arada ayyakhruja, maka ketika dia ingin keluar dari sungai, maka orang yang berada di pinggir sungai melempari orang itu dengan batu, fi bada fihi, mulutnya. Karena lemparan mulut, faraddahu haitsu kana, maka dia kembali ke tempat semula. Maka jadilah setiap kali jaa orang yang berenang di sungai itu datang, dia hujan untuk keluar dari sungai, sungai darah, maka dilempari fihi pada mulutnya dengan batu, maka kembali ke posisi semula. Kutanyakan siapakah ini, keduanya mengatakan, ayo berangkat. Maka kami pun berangkat sampai kami mendatangi satu taman yang hijau. Di sana ada pohon yang besar, dan di bawah batang pohon itu terdapat orang tua dan banyak anak-anak. Wailah, dan tiba-tiba ada seorang yang dekat dengan pohon, baina yadaihi, di hadapannya ada api yang dia nyalakan. Keduanya, kedua orang yang membawaku naik, membawaku ke pohon itu dan memasukkanku ke satu rumah yang aku belum pernah melihat rumah yang lebih bagus daripada rumah itu. Fiha, di rumah itu ada laki-laki tua dan muda, ada perempuan dan anak-anak. Kemudian keduanya mengeluarkanku dari rumah itu, lantas naik, membawa aku naik ke pohon, dan memasukkanku ke satu rumah yang lebih bagus dan lebih istimewa. Isinya sejumlah orang tua dan anak-anak muda. Kemudian kutanyakan kepada keduanya, kalian berdua telah mengajakku keliling malam ini, ceritakanlah padaku apa yang aku lihat. Keduanya mengatakan, iya. Adapun yang engkau lihat, marobek, yusyaku dirobek, sedekuhu, ujung mulutnya, maka dia adalah kardabun, seorang tukang bohong. Dia menceritakan bilkadibah, kebohongan. Lalu maka dibawalah anu dari orang tersebut kebohongan tadi, sehingga tersebar sampai penjuru dunia. Ya, maka bohong sampai bisa tersebar sampai ufuk. Ya, itu dulu sulit dibayangkan kok bisa demikian. Dan di zaman ini makna hadis ini lebih jelas, lebih gamblang. Ya, bisa yaitu dengan seorang itu bikin berita hoax, orang itu bikin kemudian status bohong, kemudian kalau sedemikian rupa di-share sampai seluruh dunia mengetahui kebohongannya. Ya, maka di era medsos kalimat di hadis ini lebih gamblang maknanya. Fayusna'u bihi, maka diperlakukanlah orang itu seperti itu sampai hari kiamat. Artinya ini siksa di alam kubur. Sedangkan orang yang kau lihat dihancurkan kepalanya, maka dia adalah seorang yang Allah ajarkan padanya Al-Quran. Artinya dia adalah seorang hafid Quran, namun di malam hari kerjaannya cuma tidur, di siang hari tidak beramal dengan Al-Quran. Maka dia diperlakukan seperti itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Adapun orang yang kau saksikan ada di satu lubang yang bentuknya seperti tungku, maka mereka adalah para pezina laki-laki dan perempuan. Dan orang yang kau lihat di sungai darah, maka dia adalah orang yang memakan riba. Ada yang menjelaskan kenapa sungainya darah merah, karena itu menggambarkan dinar, dia memakan dinar, ya dinar itu terbuat dari emas, warnanya merah. Sedangkan orang tua yang ada di bawah pohon, maka itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan anak-anak kecil di sekeliling Nabi Ibrahim adalah anak-anak manusia, yaitu anak-anak orang yang beriman yang meninggal dunia sebelum baligh. Itu dirawat oleh itu dimomong, dirawat oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sedangkan yang